Lamun percaya Allah geusnya neraka. Benar sing dari baraya. Fashhadu ala angkusikum. Naon saksian ya, diri mane cukup ku mane? Ulah nyaksian we batu ripuh. Ah, mata kering. Matang pamari rokar bisi gerak ka kamera. Heureun si Yahudi. Aing ngomong pikeun nyarieun ka Yahudi. Heureun si kapir. Anu ngomong lain-lain kapir. Tara salat sia teh. Da memang salat kudu bebeja, geuning tara salat. Wah, tong di Bandungan teuing budak kitu mah. Eta teh lain dewek teu nyaksi ka si anu nyaksian ka si lain kudu salat. Naha? Atawa dewek nyaksian. Naon? Lain anu ngaharti dewek si lain salat kudu bebeja. Naon atuh kajeng tara salat? Tina pagawean. Pagawean kumaha ari? Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Ya katemong tina pagawean gitu. Ya heeh bengong. Lah kumaha katemong tina pagawean? Definisina naon cing? Hayu salat tuh. Heeh. Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, mutanabi teh. Heeh. Aya 3 huruf naon teh? Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Hiji, shod, lam, ta. Shodna teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana? Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana, ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Oh eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani motong. Neuteuk mun ponok teu wani nyambung, mun conong teu wani motong. Pas. Oh eta teh. Tukang salat mah nyaritana. Tara nyinggung ka batur. Leres. Ari eta lamna. Lamna teh layinul qalbi. Artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena. Sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado. Landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel. Tuh. Malapak gedang ngomong lagi. Tara pikeun nyarieun batur. Tara aitana teh tarkul maasi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna. Tah sia laku lempak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Blon. Kate mongre teh di dinya. Heeh aing sagala rupa oge kudu napak. Lamun aya nu ngiga teh iga kenangan. Dah. Kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur. Oh, luyu. Harmonis. Jadi luyu kitu nya. Heeh. Benar. Mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama. Oh. Mun hayang salamet kitu oge. Cenah teu hayang pek wae kumaha manehna. Da urusanana nya kan. Da urusanana sabab naon? Di mana si lain getol ibadah Allah moal untung. Di mana si lain teu ibadah Allah moal rugi. Moal rugi. Nu bakal kena ku rugi jeung untung teh si lain. Oh, urang-urang keneh bener. Tapi heeh. Mun gareuleuh wae sia teh ka aing teh. Moal geus dituturkeun eta aing geuleuh. Si kene eta bieu eta kamari bulan puasa mencari hampura. Sing salongkong geuning. Nah, si belegung. Pada bieu bari dikeploskeun si eta. Puasa mah tamat puasa mah. Ngan nikmatna teh eta we meureun mangi buka. Mangi buka pada. Pada jengkolak meureun. Aye puasa dina bulan naon? Ramadan. Bulan Ramadan, artina Ramadan teh naon? Puasana tamat. Yeh, siapa? Hari Ramadan teh hari pembakaran. Nah, hari pembakaran kumari. Hari dibakar teh aya dua alternatif. Nah, kumari. Aya nu ngabakar positif, ngabakar negatif. Oh, ngabakar negatif. Seperti nu positif ngabakar cai, silaing, naheur. Oh. Eta teh positif negatif. Positif. Oh, oh. Nah, cai meleleut nya nyokopi. Ayeuna ngabakar imah. Negatif da kitu. Oh, jadi kumaha? Jadi dunya ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif. Oh, jadi kumaha urangna meureunnya? Tah. Munguh nu iman bae ditukna nya eta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis. Tajelma iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek daek naona dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna. Oh. Jadi gawe tuh jadi ibadah gawe na ta benar benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur. Al Islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeuna kawajiban kawajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat ka lain meuli si kabina-bina kudu dikumbah da ka masjid mah bersih suku teh tu. Aya kenehna jaman kiwari nu kitu. Heeh, nah kabina-bina teh ingakan. Aing milu sholat tadi peal. Dipeal urutna. Na naon nya ke jeung haramna. Tapi teu naon aing urangna cokorna ka lotor mah. Heeh. Kan pirangku ari ka masjid kudu kotor mah tuh. Da kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung. Jadikeun heula dulur, geus jadi dulur sok saling bejaan. Cing Rido dipapatahan, cing Rido mapatahan, eta cirina umat Islam. Ciri lamun teu kitu rametuk. Oh. Jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh. Tibatan sarua mah silaka, nyo sarua mah silaka tuh. Nah, kumaha silaka sarua? Tongkorong mah kajeng tina pamadegan, tina pagawean, tina ngaran we sarua silaka. Silaka kumaha? Sa Jawa Barat ngaranna Udin WKB. Sok. Kumaha kitu? Cing, kumaha? Papangih di jalan teh mun hor itu Udin. Ke mana Din? Hehe, ka itu Din. Naon si Udin nyunatan si Udin? Wah. Na beu dalang Udin. Bener. Na beu dalang Udin, si nena teh Udin. Ulah aja teh Udin kabeh. Eseriangan alamat tuh. Anu didagangkeun oge Udin. Udin, dalakon lagi da Udin pecah. Geura sok. Oh bener. Tah jadi ku beda-beda teh supaya nyambung. Nyambung. Sa urang init ka dapur teh teteh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas. Pan aya gunana meureun? Nu senok. Bener. Sok da elmu mah loba di dunya mah. Cing nyararabung. Satekah pola saling wasiatan, abis terugi. Saling hargaan ya Kang bener. Beda paham alus. Alus kumaha ari Akang? Yeuh. Beda aya Persis, aya NU, aya Muhammadiyah. Persis. Baraya urang ngungkul teteh ilmu na cokot. Hikmahna dicokot. Heeh, hikmahna. Ulah para saya eta. Teu sarua ayeuna. seperti na nyun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua heuh jang hasilna jang ejo maksudna bener tah eta deuleu ulah jeung para sia-sia omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan elmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya fasyhadu ala angkusikum naon saksian ya, diri maneh cukup we kumaneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeuli mobil urang nu panasna batur ka beuli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh pakenyaksian batur we heuh bener kawin batur kawin bener kan urukan teh di taman Cibaduyut aya nu ngitung serat cikan-cikan buka toh di taman Cibaduyut ka kitu euy hirup nya Leres. Jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek tepek ajang silaturahim. Leres. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asharihi fal yasir rahimah. Naon teh? Jadi saha-saha jelema anu resep jeung mecinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rizkina. Kitu cek aing oge. Oh bener. Sok. Kulu sering silaturahim tuh. Oh, cina etak tina wayang, atau etang nyiar luang tina wayang. Cina wayang haram, oh kan baik nanya. Nah, ane leg. Oh, baru wayang gelas, oke okay, di balai dokun. Gitu. Quran oke okay, haram. Nah, orang haram. Lamun dijejak. Oh. Atau lamun dihalung-halungkeun. Atau di duru aya positif negatif aya positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas sina positif negatif geus sok bener gunakeun dua nana gunakeun ulah nyabeula kitu copot hikmahna we barokahna kang mode ieu kabel setrum masa sok gunakeun kumaha sakan hurung ulah nyabeula setrum mungkul heeh gak bisa ngegerebek bisa teh kasih terum jadi lupai tak sadiakan dia bohlam meri hurung jadi mampu berai weh datang apa nur cahaya tehnya nur biji kena hati tadi mana ges hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beki silo gunakan caang nah mampat teteh bisa nyer hati dah hati dah teh ulah burakem. Alhamdulillah Gusti. Di lapang TVRI itunya. Kumun. Urang Cibaduyut heubeul deui teu panggejeng urang Cibaduyut. Rami kan. Melihat anu teu tebihna anu teu caketna ka rempel di dieu. Suhun. Wakabul teh ieu. Wakabul. Alasan wakabul suping aduh. Iya. Minang-minang teh nya urang kana TV. Biasa asa sering kan. Heeh, tangke mah kahareup euy dina alam cakih mah ngawayangkeun jero kulkas. Sakali-kali ya. Ari dibuka teu teas teh beuteung. Heeh.